وقال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا سراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسبوغا بزعفران أو ورس وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو ربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى قال أخبرنا حماد ابن زيد عن عمرو بن جابر عن عمرو عن جابر عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفين لمن لم يجد النعلين يعني المحرم. وقال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء وقال حدثني أبو غسان الرازي قال حدثنا بهز قال جميعا قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة حاء وقال حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا حشيم حاء وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا واكيع عن سفيان حاء وقال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء وقال حدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. وقال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو زبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadis yang pertama telah kita terjemahkan sebelumnya. Kita akan terjemahkan dua hadis atau tiga hadis lagi. Kemudian kita sambung syarah dari yang masih tersisa. Hadis yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an. Dia mengatakan su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yalbasul muhrim. Nabi ditanya tentang apa yang dipakai oleh orang muhrim. Qala la yalbasul muhrimul qamisa walal imamah. Muhrim itu tidak memakai qamis walal imamah, tidak juga memakai imamah walal burnus, baju yang punya kepala. Wala sarawil, tidak juga celana. Wala thoban masahu warusun wala za'faranun wala khufaini, tidak juga memakai kain yang terkena oleh wars dan tidak juga yang terkena oleh za'faran. Kedua itu adalah jenis dari wangi-wangian. Wala khufain, tidak juga memakai dua khuf atau memakai khuf. Illa alla yajidana alaini falyaqta'ahuma, kecuali dia tidak menemukan atau mendapatkan sandal, maka hendaklah dia potong keduanya. Hatta yakuna asfala min al-ka'bayn, sehingga dia di bawah dari mata kaki. Hadis berikutnya masih dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayal basal muhrimu thawban masbughan bi za'faranin aw warsin wa qala man lam yajid 'alaini falyalbas al-khufaini wa liqta'ahuma asfala min al-ka'bayn. Ibn Umar dia mengatakan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang berihram untuk memakai pakaian yang dicelup oleh za'faran dan wars. Za'faran ini lebih ke warna, wars lebih kepada aroma. Kedua-duanya adalah jenis dari tib atau wangian. Wa qala man lam yajid 'alaini falyalbasil khufayn. Orang yang tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah dia memakai khuf. Wa liqta'ahuma asfala min al-ka'bayn, dan hendaklah dia potong di bawah dari mata kaki. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua, qala sami'tu Rasulullah wa huwa yakhutub. Aku mendengar Rasulullah di mana beliau berkhutbah. Yaqul as-sarawil liman lam yajid al-izar. Celana bagi orang yang tidak memiliki sarung. Yani kain yang dibawa dipakai di bawah. Wal khifaf atau khuf liman lam yajid 'alayn, bagi orang yang tidak memiliki atau menemukan sandal, yakni al-muhrim. Yang maksud di sini adalah orang yang berihram. Yakni orang yang berihram dia tidak memiliki izar, maka dia boleh memakai celana dan dia tidak menemukan sandal, maka dia boleh memakai khuf. Tapi tadi hadis sebelumnya sebutkan adalah dia potong di bawah dari mata kaki. Man lam yajid 'alaini, dari Jabir bin Abdullah, man lam yajid 'alaini falyalbas khufaini, orang yang tidak memiliki atau menemukan mendapatkan sandal adalah dia memakai khuf. Man lam yajid izaran falyalbas sarawil, siapa yang tidak mendapatkan izar, maka hendaklah dia memakai celana. Baik. Kita telah membahas tentang baju, imamah, celana, burnus atau boranis. Itulah ibarat dari pakaian yang membentuk. Kamis adalah membentuk tubuh atau yang dijahit pada umumnya. Dilaranglah orang yang berihram untuk memakai pakaian yang berjahit. Imamah yang dipakai di kepala ini menunjukkan dilarangnya orang yang berihram untuk memakai hal yang menutup kepala, termasuk juga di sini baranis atau burnus, baju yang menutup kepala di atas. Kemudian sarawil itu menandakan memakai pakaian yang membentuk tubuh, ya, yang sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian memakai khuf dilarang kecuali orang yang tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah dia potong di bawah dari mata kaki. Larangan ini khusus untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, dibolehkan baginya untuk menutup seluruh tubuhnya dengan sesuatu yang menutupnya, baik itu yang dijahit atau tidak, tapi dia menutup kecuali menutup wajahnya. Maka orang yang berihram dari perempuan tidak boleh memakai menutup wajahnya, yakni memakai cadar. Dan juga tidak boleh memakai kaos tangan. Adapun larangan memakai waras dan za'farat, ini adalah seluruh yang apa namanya dipakai sebagai tip wangi-wangian. Tip itu sesuatu, ya, tib dalam bahasa Arabnya ma yutatayyabu bihi min utrin wa ghairihi, apa yang dijadikan kita menghiasi diri kita, baik itu yang punya wangi-wangian atau tidak. Maka perempuan, ya, wangi-wangiannya tidak punya aroma, yaitu za'faran. Waras itu punya aroma. Kita lanjutkan. Wa qawluhu illa ahadun la yajidun 'alaini falyalbas al-khuffaini walyaqta'huma asfala min al-ka'bayn. Kecuali seseorang tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah dia memakai khuf, kemudian dia potong di bawah di mata kaki. Kemudian dari riwayat Ibnu Abbas dan Jabir dikatakan man lam yajid 'alaini falyalbas khuffaini. Orang yang tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah dia memakai khuf. Di sini dia tidak sebutkan dalam hadis yang kita baca juga tadi, hadis ke-4 dan ke-5, tidak disebutkan adalah memotongnya. Wa ikhtalafa al-ulama fi hadain al-hadithain. Terjadi perbedaan pandang ulama di dalam dua hadis ini, dari hadis Jabir, ya, dan Abbas. Dan juga hadis sebelumnya. Faqala Ahmad yajuzu labsul khuffaini bihalihima wala yajibu qat'uhuma li hadith Ibn Abbas wa Jabir. Imam Ahmad mengatakan boleh memakai khuf dengan keadaannya, tidak wajib untuk memotongnya. Berdasarkan hadis Ibn Abbas dan Jabir, karena Nabi memerintahkan untuk memakai khuf bagi orang yang tidak memiliki sandal dan tidak diperintahkan untuk memotongnya. Wa kana ashabu yaz'umuna nasra hadhi hadis Ibn Umar al-Musarrih liqat'ihima. Murid-murid Imam Ahmad mendakwakan bahwa hadis Ibnu Umar yang nyata-nyata menyuruh untuk memotong khuf itu dinasakh, dihapus hukumnya. Wa za'amu anna qat'ahuma idha'atun idha'atun madin. mereka mengatakan bahwa memotong khuf itu berarti termasuk menyia-nyiakan harta, karena khuf itu sampai ke atas. Kalau seandainya sudah dipotong, tidak khuf namanya lagi. Wa qala Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa jamahir ulama, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan mayoritas ulama, la yajuzu labsuhuma illa ba'da qat'ihima asfala min al-ka'bayn li hadits Ibnu Umar. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh memakai khuf kecuali setelah dipotong di bawah dari mata kaki, berdasarkan pada hadis Ibnu Umar itu. Qalu wa hadis Ibnu Abbas wa Jabir mutlaqat. Mereka mengatakan bahwa hadis Ibnu Abbas dan Jabir itu umum. Ya. Fa yajibu hamluhuma 'alal maqtu'ina aw 'alal maqtu'aini li hadis Ibnu Umar. Maka kedua hadis tadi harus dipahamkan kepada hadis yang menyatakan dipotong, karena ini umum, kedua-duanya memakai khuf. Hadis Ibnu Umar dibatasi, yaitu harus dipotong, disuruh untuk potong. Hadis Abbas dan Jabir sama-sama memakai khuf, tapi umum saja. Maka yang umum ini ditafsirkan dengan yang membatasi, yaitu yang menyuruh untuk memotongnya. Fa'in al-mutlaq yuhmal ala al-muqayyad, yuhmal ala al-muqayyad, karena hadis yang mutlak ditafsirkan dengan hadis muqayyad. Wal-ziyadatu min al-thiqati maqbulah, penambahan dari seorang yang terpercaya diterima penambahan tersebut. Wa qaluhum innahu idha'atu malin laysa bisahih, mereka mengatakan bahwa memotong itu adalah diantara menyia-nyiakan harta. Dakwaan itu tidaklah sahih, tidaklah benar. Li'anna al-idha'ata innama takunu fima nuhya anhu, karena yang maksud dengan menyia-nyiakan itu hanyalah kalau seandainya pada apa yang dilarang, sementara Nabi menyuruh. Tidak mungkin Nabi menyuruh yang itu adalah dilarang. Ya, menyia-nyiakan harta adalah dilarang. Wa amma ma urada syar'u bihi falaysa bi'idha'atin. Adapun apa yang disyariatkan, yang datang dengan syariat, maka itu bukanlah sia-sia. Bal haqqun yajibul iz'anu lahu wallahu a'lam. Malah itu adalah sebuah kebenaran yang wajib ditaati. Jadi dakwaan tadi bahwasanya memotong itu adalah menyia-nyiakan harta, tidak. Tidak mungkin syariat memerintahkan atau mencontohkan hal-hal yang itu dilarang. Karena idha'atul mal adalah dilarang. Tsumma ikhtalafa al-ulama fi labis al-khufaini li'adamin 'alaini hal 'alai fidyah am la. Kemudian terjadi perbedaan pandangan ulama bagi orang yang memakai khuf, karena disebabkan dia tidak mendapatkan sandal. Apakah wajib baginya untuk membayar fidyah atau tidak? Faqala Malik Syafi'i wa man wafaqahuma la syai'a 'alaihi. Imam Syafi'i dan Imam Malik dan orang yang menyetujui mereka berdua, mereka mengatakan la syai'a 'alaihi, tidak ada denda, tidak ada fidyah. Li'annahu law wajabat fidyatan labayyanaha, li'annahu law wajabat fidyatun labayyanaha sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya wajib fidyah, tentu Nabi telah menjelaskannya. Qala Abu Hanifah ashabuhu alaih fidyah kama idha ihtaja ila halq ra'si yahluquhu wa yufdi, wallahu alam. Sementara Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan wajib fidyah sebagaimana kalau seandainya dia membutuhkan untuk mencukur kepalanya, dia cukur dan dia wajib membayar fidyah. Di sini terjadi perbedaan. Baik. Kalau kita lihat, wallahu alam, jika dia memakai khuf dan khuf itu telah dia potong, maka tidak perlu dia bayar fidyah. Tapi kalau seandainya dia memakai khuf dan khufnya tidak dipotong, tapi menutup mata kakinya, maka dia membayar fidyah. Ya, wallahu a'lam. Wala talbasu min ath-thiyabi shay'an massahu za'faran wala waras. Janganlah kalian memakai pakaian sama sekali yang disentuh oleh za'faran dan waras. Imam Nawawi mengatakan ajma'atil ummatu ala tahrimi libasihima likaunihima tiba. Umat telah sepakat bahwasanya haramnya memakai, ya, memakai kain yang dikenakan oleh za'faran dan waras tadi, karena itu adalah wangi-wangian. Wa alhaqu bihima jami'a anwa'i ma yuqsadu bihi at-tib. Maka diikutkan dengan kedua jenis tadi seluruh yang jenis-jenis yang tujuannya untuk wangi-wangian. Berarti kalau begitu sabun mandi yang ada wangi-wangiannya itu dilarang. Taib. Mencuci pakaian dengan memakai wangi-wangian, ya, itu juga enggak boleh. Kan biasanya ditambah terakhir gitu, ya. Dan tujuannya itu apa? Ya, pasti itu omongnya. Maka pakaian ihramnya enggak boleh pakai itu. Ya, enggak boleh memakai wangi-wangian di dalam dia mencuci. Wasababu tahrim at-thayyib. Faktor penyebab diharamkannya thayyib, yaitu wangi-wangian, annahu da'iyatun ilal jima'i, karena wangi-wangian itu mengajak kepada hubungan intim, ya, merangsang. Karena ya, hukum asalnya adalah orang yang mau hubungan intim, ya, dia berwangi-wangian. ولأنه ينافي تذلل الحج لأنه ينافي تذلل الحج. Karena wangi-wangian itu juga kontradiksi dengan kondisi orang yang berhaji yang merendahkan dirinya kepada Allah. Fa innal haja ash'atha aghbar. Karena orang yang berhaji itu rambutnya kusau, badannya berdebu. Wa sawa'un fi tahrimi at-thayyibi ar-rajuli wal mar'ah. Wa sawa'un fi tahrimi at-thayyibi ar-rajuli wal mar'ah. Wa kadha jami' al-muharramat al-ihram siwa al-libas kama sabaq bayanuh. Maka sama di dalam pengharaman wangi-wangian ini laki-laki dan perempuan. Dan begitu seluruh larang-larang ihram kecuali pakaian. Ya, maka yang pakaian seperti memakai baju yang berjahit, memakai menutup kepala, memakai khuf, itu hanya untuk laki-laki. Ya, selain dari itu laki-laki dan perempuan sama. Wa muharramatul ihram sab'atun. Larang-larang ihram itu ada tujuh. Al-libas bitafsilihi sabiq. Itu yang pertama, pakaian. Atau juga disebutkan pakaian yang berjahit. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wattayib. Maka wangi-wangian. Wa izalatu syar. Menghilangkan bulu-buluan atau rambut. Menghilangkan rambut, baik mencabut atau memotongnya. Wadzafar, menghilangkan kuku. Ya. Wadah neras, kemudian meminyakin kepala. Wallihyah, meminyakin jenggot. Wa aqdun nikah, akad nikah. Wal jima', dan hubungan badan. Wasa'iru istimta' hatta istimna', yaitu seluruh bentuk istimta', kesenangan seksual. Hatta istimta', hatta istimna', sampai onani, maka itu adalah dilarang. Yani istimna', yani onani, izalatu inzalul mani bikaf, yaitu mengeluarkan mani dengan tangan. Wa nahwihi minal wasaili ghair tabi'iyah, atau yang lainnya dengan media-media atau alat-alat yang tidaklah tabi'iyah, tidaklah yang biasa, ya. Jadi maksudnya dengan cara-cara yang tidak normal. Wassabi', yang ketujuh, itlafus sayyid. Wallahu alam. Yang ketujuh adalah membunuh buruan. Itu adalah larangan-larangan ihram. Fa idza tatayyaba aw labisa ma nuhiya anhu lazimathu al-fidyatu in kana 'amidan bil ijma'. Apabila dia memakai wangi-wangian atau memakai apa yang dilarang, maka harus membayar fidyah jika seandainya dia mengerjakannya dengan sengaja. Bil ijma, berdasarkan ijma ulama. Ya, kalau seandainya memakai wangi-wangian, ini memakai wangi-wangian artinya setelah dia masuk berihram, setelah dia berniat, lalu dia memakai wangi-wangian atau memakai yang dilarang, maka wajib membayar fidyah jika perbuatan itu dia lakukan dengan sengaja. Ini berdasarkan ijma ulama. Wa in kana nasian fala fidyata 'inda Tsauri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Kalau saya dia mengerjakan karena lupa. Jadi lupa dia dengan kondisi dia sedang berihram, maka tidak ada fidyah. Menurut Al-Thawri, Al-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Wa ujabahum Abu Hanifah wa Malik. Abu Hanifah dan Malik mewajibkannya walaupun lupa, tetap juga bayar fidyah. wala yahrumu al-mu'asfar inda Malik dan Syafi'i. Tidak haram menurut Malik dan Syafi'i kain yang dipakai yang diwarnai dengan kuning mu'asfar. Ya, kalau ada yang dicelup, diwantek istilahnya, yang dicelup, menurut Imam Malik dan Syafi'i tidaklah haram. وحرمه ثوري وأبو حنيفة وجعله طيبا. Dan Thawri dan Abu Hanifah mengharamkannya karena itu adalah bagian dari wangi-wangian. Karena kalau mu'asfar itu hanya warna, merubah warna baju atau kena warna. Waujaba fihil fidyah. Kalau seandainya ada kain yang dicelup tadi, maka itu tidak boleh bagi Abu Hanifah, bagi Imam Malik dan Syafi'i boleh. Wa yukrahu lil muhrim labsu tsaubil masbughi bighairi thibin wa la yahrum. Dimakruhkan bagi orang yang berihram untuk memakai kain yang dicelup dengan selain wangi-wangian atau thib. Wala yahrum, dan tidaklah haram. Ini kalau seandainya tib tadi dengan za'faran, itu termasuk yang diharamkan. Tapi kalau tidak dengan za'faran, tapi dengan warna yang lain, maka hanya yukrah, tapi tidak haram. وقوله السراويل لمن لم يجد إزار والخفان لمن لم يجد نعلين يعني المحرم. Celana bagi orang yang tidak memiliki izar atau sarung, dan khuf bagi orang yang tidak mendapatkan sandal, yakni bagi yang berihram. هذا صريح في الدلالة للشافعي والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً ومنعه مالك لكونه لم يذكر. وفي حديث ابن عمر السابق والصواب إباحته بحديث ابن عباس هذا مع حديث جابر بعده. أما حديث ابن عمر فلا حجة فيه لأن الذكر فيه حالة وجود الإزار. وذكر في حديث ابن عباس وجابر حالة عدم فلا منافاه والله أعلم. dalam hadis Abbas dan Ibnu Abbas dan hadis Jabir yang mengatakan bahwa celana bagi orang yang tidak memiliki izar ini menunjukkan bahwa bolehnya memakai, orang yang berihram memakai celana bagi yang tidak mendapatkan izar, yakni kalau bisa tidak mendapatkan kain ihram, gitulah mudahnya, ya. Tidak mendapatkan kain ihram. Ini menurut Syafi'i dan jumhur. Namun Malik melarangnya, enggak boleh sama sekali. Kenapa? Dalilnya karena tidak disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Maka Imam Nawawi menjelaskan yang benarnya boleh orang berihram untuk memakainya berdasarkan hadis Ibnu Abbas, tambah lagi dengan hadis Jabir. Adapun hadis Ibnu Umar tidak disebutkan di situ, tidak ada hujah, tidak bisa menjadi hujah. Kenapa? Karena dalam hadis Ibnu Umar ada izar, ya. Sementara hadis bin Abbas dan Jabir, kondisi kalau seandainya tidak ada izar, maka boleh pakai celana. Lalu kalau dia pakai celana, apakah dia bayar fidyah? Hah? Dia bayar fidyah. Sebagaimana orang yang kalau dia mencukur rambutnya, dia bayar fidyah. Ya. Namun kalau seandainya dia pakai celana sampai selesai. Contoh begini. Kalau seandainya dia pergi berumrah, dari awal dia dari miqat dia mengatakan labbaik Allahumma umrah. Masuk umrah dia. Tapi tetap pakai baju, pakai celana karena enggak ada pakaian ihramnya. Sampai selesai tawaf, sampai selesai sa'i, sampai selesai tahlul, sahkah umrahnya? Artinya dia tidak pakaian ihram. Jawabannya sah, karena dia tidak dapat izar, dia pakai celana. Hanya saja dia membayar, membayar fidyah. Berapa dia membayar fidyah? Sekali. Ya, kecuali larang-larang ihram yang lain yang dia pakai. Celana dan baju itu sama, itu pakaian. Maka bagi orang yang misalkan begini, orang yang berihram di atas pesawat, ya, berihram di atas pesawat, ternyata dia pakaian ihramnya di dalam bagasi, ya, apakah dia undur ihramnya ke Jeddah sementara dia melewati ihram miqat, atau dia berihram dengan kondisi dia? Jawabannya, dia berihram dengan baju yang dia pakai. Adapun larangan-larangan ihram pada tubuhnya ada beberapa. Yang pertama, menutup kepala kalau seandainya dia pakai peci. Kemudian memakai baju dan celana. Kemudian memakai kaos kaki atau bagian dari khuf. Ya. Nah, ketika dia mau pakai berihram, pecinya dibuka, maka larangan menutup kepala sudah terhindari. Kaos kakinya dibuka, dia pakai sepatu karena sepatunya di bawah mata kaki, berarti itu sama dengan khuf yang dipotong, ya, maka terhindar dia satu larangan lagi. Bajunya bagaimana? Baju dan celana biarkan aja, walaupun 10 lapis, ya, tetap dihitung sebagai satu pelanggaran, yaitu memakai pakaian yang diistilahkan sekarang adalah memakai pakaian yang berjahit. Apa yang harus dia lakukan nanti? Fidyah. Apa fidyahnya? Memberi 6 orang makan dari fakir miskin. Ya, jadi ketika dia memakai celana tidak karena tidak mendapatkan izar atau pakaian ihram, maka itu adalah boleh, namun dia membayar fidyah. Wallahu a'lam. Jadi bukan berarti kalau dia tidak punya ihram tidak boleh dia berihram. Enggak, boleh, silakan. Maka kalau demikian, tidak ada alasan bagi laki-laki yang ingin dari Jakarta atau dari Indonesia langsung ke Mekah untuk mengundur berihramnya ke bendara King Abdul Aziz. Kalau dia undur ihramnya ke King Abdul Aziz, hanya di Jeddah, berarti dia sengaja melewati miqat tanpa berihram. Lalu setelah itu baru dia berihram. Berarti dia meninggalkan satu kewajiban dari umrah atau haji. Ya, apa? Yaitu berihram dari miqat. Kalau dia meninggalkan satu kewajiban, maka apa yang wajib, apa yang dilakukan, yang harus dibayar, dia harus bayar dam. Apa? Menyembelih seekor kambing. Dam jaza namanya. Itu darah yang ditumpahkan sebagai pengganti kekurangan. Ya, sama dengan ketika wajib sholat ketinggalan, apa yang kita lakukan? Sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam gunanya apa? Mengganti apa yang kurang. Nah, kalau kita lihat mana yang mendingan nih secara ekonomi, membayar dam seekor kambing dengan nilai 450 real, kalau dibawa ke rupiahnya kurang lebih 1.300.000 atau 1.500.000, atau membayar fidyah yaitu dengan memberi 6 orang makan dari fakir miskin. Kalau seandainya kita taruhlah satu porsinya 20 real, berarti nilainya berapa? 120 real. Ya. Tapi dengan catatan dia harus berihram dari miqat. Dia penuhi syarat, dia penuhi wajib umrah walaupun kondisi dia melakukan pelanggaran larangan. Tapi karena dia melakukan pelanggaran, karena dia tidak punya pakaian ihram, dia hanya kena fidyah. Tapi ketika dia mundur karena alasan tidak ada pakaian ihram, dia urungkan untuk berihram dari setelah miqat, yaitu di Jeddah, karena Jeddah bukanlah miqatnya orang Indonesia, maka berarti dia meninggalkan wajib. Kalau dia sampai ke Jeddah supaya dia tidak kena dam, bisa dia mundur lagi pergi ke miqat, ya, keluar lagi dia sampai ke miqat, dia maka ambil dari miqat yaitu di Yalamlam, baru dia pergi, maka dia tidak terkena dam. Ya, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan hadis-hadis yang masih tersisa lebih kita pahami lagi sehingga lebih sempurna pemahaman kita. Demikian dulu yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.